berapa? 723, betul? 723. Taib. Sekarang kita masuk kepada 724. Ya. Kita baca wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idzan ta'ala ahadukum anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yumna wa idza naza'a falyabda' bis shimal litakuni al-yumna awwaluhuma tun'alu wa akhiruhuma tunza'u. Muttafaqun alaih. Artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian memakai sendal, maka mulailah dengan kaki kanan, dan jika melepasnya, maka mulailah dengan kaki kiri, dan jadikanlah bagian kanan yang paling pertama kali dipakai dan yang paling terakhir dari keduanya dilepaskan. Hadis riwayat muttafaqun alaih, yaitu riwayat Bukhari dan Muslim. Poin pertama dari hadis ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini, yaitu biografinya beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ini salah satu penyebabnya adalah karena Rasulullah sallallahu karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau belajar dari Rasulullah dan menulis. Dan pelajaran yang sangat luar biasa dari Abu Hurairah adalah kita sebagai seorang manusia diciptakan oleh Allah mempunyai kelebihan masing-masing. Maka gunakanlah kelebihan itu untuk beramal, untuk mengabdi kepada Allah, untuk berkhidmat kepada agama Islam. Apa saja kebiasaan yang kita miliki Allah bagikan kepada setiap orang berbeda-beda. Ya. Dan di mana saja, tidak mesti harus di Masjid Imam Syafi'i. Di mana saja kita menjadi manusia yang benar-benar bisa dimanfaatkan orang-orang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ayyun nasi khair?" Manusia mana yang paling baik? Beliau menjawab, "Anfa'uhum linnas," yang paling bermanfaat untuk manusia. Dan terutama yang sudah mengkaji Al-Quran dan Sunnah, hendaknya dia bermanfaat dimanapun ia berada. Hendaknya bermanfaat dimanapun ia berada. Baik di masjidnya, di kantornya, di pasarnya, di keluarganya, di masyarakatnya, senantiasa bermanfaat. Ya, begitulah Abu Hurairah, meninggalkan sesuatu bekas. Jadi yang terkenal dari Abu Hurairah adalah itunya. Yaitu beliau orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka saya sangat setuju dengan ada kata bijak dalam bahasa Indonesia mengatakan gajah mati meninggalkan gading dan harimau mati meninggalkan belang. Artinya yang dikenal dari seseorang, usahakan kebaikannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikenal selalu setiap kali lewat nama beliau, aktsarus sahabati riwayatan lil hadis. Yaitu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadisnya. Senantiasa yang dikenal dari Abu Hurairah itu. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, kita beramal bukan untuk dikenang, tetapi beramallah sehingga menjadi orang yang bisa dikenang dari amalnya tersebut. Kita beramal bukan untuk dikenang orang, Tetapi akibat amal kita, akhirnya kita dikenang orang dengan kebaikannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin kedua, makna hadis ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang dari kalian memakai sendal, maka mulailah dengan kaki kanan." Kata-kata sendal di sini bukan hanya khusus sendal, tetapi juga sepatu, juga kaos kaki, juga nantinya baju, juga nantinya celana, ya, semua yang dipakai. Jika salah seorang dari kalian memakai sendal, mulailah dengan kaki kanan. Dan ini adab, makanya kita malam Rabu ini belajar adab. Adab seorang muslim memulai amalan-amalannya, pakaian-pakaiannya senantiasa dengan bagian kanan. Wa idza naza'a falyabda' bisyimal. Jika dia melepas, maka dia mulai dengan bagian kiri, yaitu kaki kiri. Litakunil yumna awwalahuma tun'al wa akhiruhuma tunza'. Lihat ya, subhanallah. Kucing ini ya, dia muter-muter. Ini saya hadis, saya ingat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang su'rul hirrah, air liur kucing. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia adalah suci, thahir. Kenapa? Innama huwa minat tawafina alaikum. Sesungguhnya dia adalah binatang yang sering berkeliaran di antara kalian. Coba bayangkan, rahmat Allah luar biasa membuat air liur kucing tidak najis. Coba kalau najis, ya, maka susah kita, karena memang kebiasaan kucing seperti itu, keliwar-liwar, ya, ya, mana yang belum mandi diparaki. Hujan-hujan koler mandi. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan. Litakunil yumna awwalahuma tun'al. Hendaklah bagian kanan, kaki kanan yang paling pertama kali dari keduanya dipakai. Dipakaikan sendal, dipakaikan sepatu sendal atau yang semisalnya. Wa akhiruhuma tunza. Dan hendaklah bagian kanan yang paling terakhir dari kedua kaki dilepaskan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Insyaallah hadisnya bisa dipahami. Itu poin kedua, makna hadis. Poin yang ketiga yaitu derajat hadis. Derajatnya sahih, muttafaqun alaih. Kalau dalam kamus ilmu hadis, muttafaqun alaih artinya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim secara bersamaan. Artinya Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, Sahih Bukhari meriwayatkan hadis ini, Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ini secara bersamaan. Makanya disebut muttafaqun alaih. Artinya secara letterlek bahasa Indonesia, yang disepakati atasnya. Maka disebut dengan muttafaqun alaih. Kemudian menjadi istilah yang sudah baku di tengah para ulama dan para penuntut ilmu. Bahwa muttafaqun alaih artinya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan kuat. Kalau sudah muttafaqun alaih itu berarti kuat sekali. Tapi berarti hadisnya sahih, tidak ada perbedaan pendapat dalam hadis ini. Baik. Sekarang poin keempat, makna atau hukum dan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, perintah untuk memakai sendal dengan perintah untuk memulai memakai sendal dengan bagian dengan kaki kiri. Dengan kaki kanan, salah saya. karena saya terfikirkan hukum yang kedua. Jadi terus perintah untuk memulai memakai sendal dengan kaki kanan. Faedah yang kedua, perintah ini asal hukumnya wajib. Perintah ini asal hukumnya wajib. Karena semua perintah asal hukumnya apa? Wajib. Kecuali jika ada dalil yang menurunkan dari kewajiban menjadi sunnah. Dan dia turun menjadi sunnah yang sangat ditekankan karena hanya dalam perkara adab. Saya ulangi, perintah ini asal hukumnya wajib, lalu dia turun menjadi sunnah yang ditekankan karena asal hukum karena dia bagian dari adab. Ya, karena adab saja maka dikatakan dia sunnah muakkadah. Taib, kalau ada orang pakai sendal dengan kaki kiri, berdosa tidak? Tidak. Berdasarkan penjelasan tadi. Kalau kita tidak sebutkan penjelasan tadi, dosa dia. Kenapa? Karena asal hukumnya apa? Wajib. Wajib berarti dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa, dan diancam siksa. Tapi karena dia bagian dari adab, maka dia apa? Sunnah muakkadah. Taib. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran selanjutnya menunjukkan bagian kanan bagian mulia. Bagian kanan bagian mulia. Hadis ini adalah menunjukkan bagian kanan adalah bagian mulia. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah bagian kiri yang paling pertama dilepaskan sendal. Bagian kiri yang paling pertama dilepaskan sendal. Taib. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu beberapa faedah yang kita bisa ambil dari hadis tersebut. Sekarang kita ambil pelajaran selanjutnya dari hadis yang selanjutnya. Hadis yang ke-725. Wa an Hafsah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaj'alu yaminahu li ta'amihi wa sharabihi wa thiyabihi wa yaj'alu yasarahu lima siwa dhalik, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghayruhu. Dari Hafsah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yaj'alu, sering ya, menjadikan bagian kanan untuk perihal makan, minum, memakai pakaian. Artinya kalau lagi makan, kalau nanti deh saya maknai, kita artikan dulu. Dan menjadikan bagian kiri untuk hal-hal selain itu. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan selainnya. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, poin pertama dari hadis ini, Hafsah. Hafsah ini siapa? Istri Rasulullah SAW. Anaknya siapa? Binti siapa? Umar bin Khattab. Jadi kalau kita lihat, ya, empat sahabat ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Abu Bakar dan Umar adalah mertua Rasulullah. Utsman dan Ali adalah siapa? Menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka seperti yang saya singgung, ya, tidak mengapa. Seperti Umar bin Khattab, beliau riwayatnya kan menawarkan kepada siapa? Hafsah ini kepada Abu Bakar. Maka contoh yang anak-anak perempuan, yang punya anak perempuan, tawarkan. Enggak jadi masalah. Terutama belum yang belum menikah atau yang sudah menikah tapi mungkin menduda. Tawarkan, tidak jadi masalah. Ya? Tidak jadi masalah. Di zaman sekarang kita harus mencari keselamatan. Dibandingkan yang melamar tidak jelas, maka tawarkan kepada orang-orang yang saleh, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat cerita Hafsah. Hafsah ini ditawarkan oleh Umar bin Khattab kepada Abu Bakar. Abu Bakar diam. Beliau diam bukan berarti menolak. Karena beliau tahu Rasulullah pernah menyebut tentang Hafsah. Ini saking mereka memuliakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya jadilah Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Dan Hafsah ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, adalah seorang yang terkenal dengan ahli ibadah. Dan rata-rata, ini lihat ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, rata-rata istri-istri Rasulullah terkenal dengan sedekahnya. Ummu Salamah, Aisyah, kemudian Hafsah, terkenal dengan sedekahnya. Karena itu satu-satunya atau salah satu penyebab seorang perempuan tidak menjadi penghuni neraka terbanyak, yaitu bersedekah. Dan sedekah yang paling utama pada kerabat, dan kerabat yang paling utama disedekahi suami. Iya betul. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Istri beliau ingin mengeluarkan zakat, kata Abdullah bin Mas'ud, jangan diberikan kecuali kepada saya. Saya lebih berhak untuk mendapatkan zakatmu. Kata istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sebentar saya tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, benarkah apa yang kau katakan? Abdullah bin Mas'ud murid terdekat Rasulullah, salah satu murid terdekat. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, shadaqa ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Benar yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Cuma ya, tetap wajib suami menafkahi. Bukan berarti karena istri paling bagus memberikan sedekah atau zakatnya kepada suami, suami akhirnya selalu bersandar dengan hadis ini. Mana zakat pian? Ini tidak benar ya para ikhwah sekalian. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan. Hafsah radhiyallahu anha bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menjadikan bagian kanan untuk makan, minum dan memakai pakaian. Artinya, untuk praktek makan, memasukkan sesuatu ke dalam mulut dari makanan atau minum sesuatu atau memakai pakaian, thiyabun itu artinya pakaian. Apa saja? Bajukah, gamiskah, celanakah, komiskah? Gamis itu sebenarnya berasal dari kata-kata komisun. Komisun itu sebenarnya adalah baju hem. Ya, baju hem. Jadi dahulu orang-orang itu pakaiannya seperti yang dipakai oleh orang-orang Yaman. Ya, pakai sarung, pakai gamis. Persis seperti baju takwa kita ini. Baju apa namanya? Ya, baju takwa, baju koko kita. Nah, itu sebenarnya komis. Adapun yang ini namanya jubah. Yang panjang, ini jubah. Tapi terkenal di Indonesia, ini akhirnya diganti dengan gamis. Ya, yang ini dikenal dengan apa? Gamis. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, untuk makan apa saja, minum apa saja dan pakaian apa saja. Kemudian, dan menjadikan bagian kirinya selain tiga ini. Nah, ingat, kata-kata selain tiga ini bukan berarti apa selain tiga ini? Selain makan, minum, memakai pakaian, apa selainnya? memberi, kemudian mengambil, kemudian menulis, kemudian apa lagi? Yang pekerjaan-pekerjaan kita apa? Ada? Selain makan, minum, memakai pakaian, menyisir, kemudian olahraga, main badminton, sikat gigi, bersiwak, mengipas iwak, sampai kepada mengipas iwak, kan? Allahu Akbar. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, bukan berarti tiga ini saja bagian kanannya, yang selainnya kiri, enggak. Cuma ini hanya sebagai contoh, dan sering dalam Al-Quran atau hadis penyebutan sesuatu bukan sebagai pembatasan, tetapi sebagai contoh, dianalogikan dengan yang lain-lainnya. Jadi makan, minum, memakai pakaian itu bagian yang mulia. Maka pakailah itu, analogikan, kiaskan, samakanlah dengan bagian-bagian yang mulia lainnya. Sedangkan bagian kiri disebutkan dalam hadis ini, dan beliau menjadikan bagian kiri untuk selain itu. Bagian kiri untuk selain itu. Apa selain itu? Yaitu yang bukan bagian-bagian, bukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Seperti membersihkan, menghilangkan najis. Nah, ini pakai bagian kiri. Seperti beristinja. Kemudian apa lagi? Ya, beristinja sama. Ya. Apa lagi? Menutup mulut dengan tangan kiri ketika bersin, betul? Bisa juga menguap, ya. Istinsar, ya. Ini dengan bagian-bagian tangan kiri. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi sekali lagi, menjadikan bagian kiri untuk selain itu bukan berarti selain tiga ini. Maksud tiga ini hanya sebatas pengucapan dan dikiaskan dengan yang lainnya. Baik. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud, Tirmidzi dan selainnya. Imam Abu Daud meniriwayatkan dalam Sunan Abi Daud. Saya sudah menjelaskan kalau kitab Sunan itu maksudnya apa? Hadis-hadis yang mencakup masalah hukum fikih saja. Ya. Sedangkan kitab Jami' Musnad maka mencakup apa? Semuanya. Hukum, sejarah, tafsir, apalagi? Muamalah, masuk hukum itu sebenarnya. Semuanya masuk. Kemudian hukum berjihad, hukum ahli hukum warisan, masuk ke dalamnya. Di dalam kitab Jami' Musnad, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah. Kemudian Imam Tirmidzi meriwayatkan di dalam kitab Sunannya, Sunan Tirmidzi. Sebenarnya Pak, Sunan Tirmidzi itu nama aslinya juga Jami'ut Tirmidzi. Karena di dalam Sunan Tirmidzi itu ada kitab sejarah, ada kitab tafsir. Ya, artinya ada hadis-hadis yang berkenaan dengan sejarah, ada hadis-hadis yang berkenaan dengan tafsir. Lalu kenapa Ustaz terkenalnya dengan Sunan Tirmidzi, bukan Jami' Tirmidzi, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim? Karena dia lebih banyak hadisnya tentang hukum-hukum. Nah, ini sedikit berbicara tentang kitab-kitab hadis. Wa ghairuhu dan selainnya. Tayyib. Sekarang poin yang ketiga, derajat hadis ini. Derajat hadis ini adalah hadis yang hasan. Hasan. Hasan itu, Pak, kalau saya ingin boleh berbicara tentang hadis, ya. Kalau hadis sahih, derajat hadis itu sahih, hasan. Kemudian dhaif, lemah. Sahih itu apa? Ada lima syaratnya. Sahih ada lima syaratnya. Yang pertama, mattasala sanaduh, yang bersambung sanadnya. Sanadnya nyambung dari mulai Rasulullah sampai kepada imam yang meriwayatkan hadis tersebut. Ya, turun dari Rasulullah kepada sahabat. Sahabiyun. Turun kepada tabi'i. Tabi'iyun. Sahabi, tabi'i. Terus nyambung kepada tabi'ut tabi'in. Terus nyambung kepada tabi'ul atba'. Artinya nyambung itu, sahabat mendapatkan hadis itu langsung dari Rasulullah. Tabi'i mendapatkan hadis itu langsung dari sahabat. Tabi'ut tabi'in mendapatkan hadis itu langsung dari tabi'i. Tabi'ul atba' mendapatkan langsung dari tabi'ul tabi'in. Kemudian turun kepada syekh, gurunya Imam Bukhari, Imam Muslim, ya. Kemudian turun kepada imam yang meriwayatkan hadis tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan apa? Sanad. Nah, syarat pertama dari hadis sahih, satu, sanadnya tersambung. Seperti ini tersambung, ya. Kalau terputus itu gimana? Ini misalkan. Ini tidak ada tabi'i langsung meriwayatkan ke Rasulullah. Nah, ini terputus. Ya. Padahal tabi'i enggak pernah melihat siapa? Rasul. Nah, itu namanya terputus. Nah, ini syarat hadis sahih sanadnya tersambung. Matalasala sanaduhu binaklin adlin dhabit. Perawi adil. Adil di sini bukan adil dalam bahasa Indonesia. Adil di sini adalah perawinya yang wibawanya tidak gugur. Makanya di dalam ilmu hadis, orang yang meriwayatkan hadis itu, mereka sangat menjaga wibawa. Saya beri contoh. Ada seorang yang bernama Syu'bah, ingin mengambil hadis dari seseorang. Ternyata guru yang mau diambil hadisnya ini, mahagai kambing. Jersi Syu'bah, kada pantas diambil hadisnya ini orang mahagai kambing. Mahagai kambing gugur wibawanya. Ya. Makanya tuan-tuan guru dahulu wibawa itu sangat tinggi karena mereka sangat menjaga. Dan itu keturunan dari dulu memang. Makan di pasar kada mau. Ya. Menjaga wibawa, muru'ah dalam bahasa Arab. Menjaga muru'ah. Duduk-duduk bersama perempuan-perempuan tidak mau. Ya. Muru'ah. Nah, ini namanya adil. Apalagi sampai terkenal dengan maksiat. Maka ini tidak diambil sama sekali, enggak adil ini. Binaklin adlin dhabit. Yang ketiga, perawinya dhabit. Dhabit itu kuat hafalannya. Kuat hafalan, hafalan dibagi menjadi dua. Hafalan dalam otak, hafalan tulisan. Misalkan ulun beri contoh, Ami Miswan menulis kelak, dipinjam oleh Pak Didi. Sekalinya pas dipinjam dicoret-coret sidin. Nah, Ami Miswan harus memperhatikan apa bukunya, ada coretan atau tidak, ada perubahan atau tidak. Itu namanya dhabit, menjaga. Menjaga hafalan dalam otak atau menjaga tulisan dari perubahan. Yang keempat adalah min ghairi syudzudzin wala illah. Tidak ada cacat. Apa maksudnya? Semua perawinya ini tidak boleh cacat. Dalam artian cacat itu hafalannya atau tingkah lakunya, bukan cacat fisik, bukan. Yang kelima adalah tidak ada penyelisihan terhadap hadis yang lain. Nah, ini syarat hadis sahih. Nah, hadis hasan yang mana? Semua ini syaratnya, cuma ini satu. Kurang apa namanya? Dhabit. Jadi kurang hafalannya. Ya, kurang hafalannya. Misalkan waktu masih muda hafalannya kuat. Sudah tua hafalannya menurun. Nah, ini hadisnya nanti kalau dia meriwayatkan pas tua itu menjadi hasan hadisnya. Itu saja bedanya antara hadis sahih dengan hadis hasan. Semuanya sama kecuali ini. Yang ketiga, yang kalau hadis sahih kuat, sedangkan kuat hafalannya. Sedangkan kalau hadis hasan kurang hafalannya. Ya, kurang hafalannya. Baik. Itu sedikit bercerita tentang hadis hasan. Maka hadis yang kita baca ini hadisnya hasan. Ya. Hadisnya hasan. Baik. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini poin yang keempat, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan menjadikan kanan untuk hal-hal yang mulia. Menjadikan kanan untuk hal-hal yang apa? Yang mulia. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis yang kedua. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis yang kedua pada malam ini adalah bagian kiri untuk hal-hal menghilangkan kotoran atau najis. Bagian kiri digunakan untuk menghilangkan kotoran atau najis. Baik. Kita baca hadis yang selanjutnya 726. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala idza labistum wa idza tawaddatum fabda'u bi ayyaminikum. Haditsun sahih, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi isnadin sahih. Artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian memakai pakaian dan jika kalian berwudu, maka mulailah bagian kanan." Hadis sahih riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Langsung kepada poin makna hadis ini. Karena Abu Hurairah sudah kita baca tadi biografinya, kita makna hadis ini. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian memakai pakaian." Di sini umum pakaian apa saja. Ya. Memakai pakaian apa saja. Seperti baju, baju dalam, celana, celana dalam, kaos kaki, sendal, sepatu, ya, apa saja yang dipakai. Dan jika berwudu, maka mulailah bagian kanan kalian. Cuma di sana ada penjelasan. Berwudu yang dimulai bagian kanan hanya bagian anggota-anggota wudunya yang dua. Seperti apa? Tangan kanan, tangan, kemudian kaki. Adapun bagian lain seperti wajah, enggak perlu kita memulai dari bagian kanan karena dia satu kali basuhan, ya, ataupun mengusap kepala, tidak perlu mengusap bagian kanan dahulu. Ya, misalkan orang ngusap bagian kanan dahulu, kemudian bagian kiri. Nah, nggak perlu seperti itu, ya. Dan juga termasuk di dalamnya telinga, karena telinga meskipun dia dua, maka pendapat yang lebih kuat kita ambil dari hadis Utsman bin Affan dari Humran rahimah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil air untuk mengusap kepala dan telinga sekaligus, meskipun terkadang beliau juga mengambil air baru untuk mengusap telinga. Jadi kalau ada orang mengambil air baru untuk mengusap telinga, boleh tidak? Boleh. Tetapi pendapat yang sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengambil air untuk mengusap kepala dan telinga sekaligus. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda al-udhunani minar ra's. Artinya dua telinga termasuk bagian dari kepala. Maka telinga pun tidak memakai kanan dan kiri, langsung sekaligus. Ya. Jadi caranya kita ambil, basahi kedua telapak tangan, kemudian kita jalankan dari depan ke belakang, kemudian dari belakang ke depan, kemudian kita masukkan jari telunjuk kita ke dalam telinga, kemudian kita jalankan jempol ini dari atas ke bawah. Ya, begitu caranya. Jadi tidak perlu kanan dulu atau kiri dulu, tidak perlu. Dari bawah ke atas, begini. Bagaimana? Boleh enggak? Boleh. Ya, tapi ada beberapa cara yang disebutkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari bawah ke atas. Ya. Dan ketika memasukkan jari telunjuk tidak perlu masukkan ke dalam-dalam. Cukup dimasukkan saja, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis ini poin ketiga derajat hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi dan hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Poin keempat yaitu pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Sudah sering kita baca yaitu pelajarannya adalah jika memakai sesuatu atau jika berwudu maka mulailah dengan bagian kanan. Baik, hadis selanjutnya. Ya, karena hadisnya mudah-mudah kita lanjutkan. Adab itu memang mudah, tidak terlalu ribet seperti fikih, ya. Adab memang mudah. Hadis yang ke-727. Naam. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata minan. Fa atal jamrata faramaha, thumma ata manzilatan bimina ونحر ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس متفق عليه. Artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi Mina. Ini ceritanya ketika haji, ya, mendatangi Mina. Fa'atal jamrah, lalu beliau mendatangi jamrah. Jamrah adalah tempat untuk melempar jamarat. Ya. Misalkan ini Mekah. Ini Mina. Di sini Muzdalifah. Dalifah. Ya. Nah, di sini ada Jamratul Ula. Di sini Jamratul Wusta, di sini Jamratul Aqabah. Makanya para ulama mengatakan Jamratul Aqabah adalah jamrah yang paling ujung dari Mina dan paling dekat dengan arah Mekah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi Mina. Ya. Kemudian di sini disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi Mina. Lalu beliau mendatangi jamrah. Kemudian beliau melemparnya, ya, melempar jamrah. Ini sepertinya ketika hari nahar. Hari nahar. Kalau hari nahar, orang menunaikan ibadah haji tanggal 10 Dzulhijjah, berarti dia cuma melempar Jumratul Aqabah. Melempar Jumratul Aqabah. Ya, sebanyak 7 butir lemparan. Setiap lemparannya mengucapkan Allahu Akbar. Habis itu selesai talbiyah. Sesudah melempar, selesai talbiyah. Nah, sesudah melempar ini, beliau pergi ke Mina. Ya, beliau pergi ke Mina. Kemudian di sana beliau sudah disediakan tempat seperti tenda, kemah begitu. Kemudian beliau menyembelih setelah melempar, menyembelih. Jadi pekerjaan pada tanggal 10 Zulhijjah bagi jamaah haji yang pertama adalah melempar jamrah Aqabah sebanyak 7 butir. Kemudian setelah itu menyembelih hewan hadyu, dan hewan hadyu bukan hewan kurban tetapi hewan hadyu yang disembelih karena haji, haji tamattu atau haji qiran. Kemudian setelah itu tawaf ifadah, mencukur, kemudian tawaf ifadah. Habis menyembelih, beliau mencukur. Nah, di sini makanya disebutkan, kemudian beliau menyembelih, kemudian beliau mencukur. Maka beliau berkata kepada halaq. Halaq itu adalah tukang cukur. Dalam bahasa Arabnya halaqun, tukang cukur. Beliau mengatakan khud, ini potong di sini. Wa asyara ila janibihil aiman. Beliau memberikan isyarat pada bagian kanan. Summal aisar, kemudian baru bagian kiri. Thumma ja'ala yu'tihin nas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil rambutnya tersebut dan memberikan kepada orang-orang. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada tambahan riwayat, wa fi riwayah. Di dalam riwayat yang lain, lamma ramal jamrata, kemudian beliau ketika melempar jamrah, wa nahara nusukahu, beliau menyembelih hewan hadiyunya, wa halla, dan beliau bertahallul, yaitu mencukur rambutnya, yang disebut dengan tahallul awal atau tahallul asghar, ya, yang semua larangan ihram sudah lepas darinya kecuali satu, yaitu bersetubuh dengan istri. Kapan bersetubuh dengan istri boleh? Yaitu tatkala sudah tawaf ifadah. Nawal al-halaq shaqqahu al-ayman fa halaqahu. Nabi Muhammad SAW menghadapkan kepalanya kepada tukang cukur bagian kanan kepalanya. Maka tukang cukur tersebut pun menggundul rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa da'a Abu Talhah Al-Ansariyah radhiyallahu an. Kemudian beliau memanggil Abu Talhah dari kaum Ansar, fa'atahu iya. Kemudian beliau memberikan rambut tersebut kepada Abu Talhah Al-Ansari. Thumma nawalahu syiqqul aisar. Kemudian Nabi Muhammad SAW menghadapkan kepada tukang cukurnya bagian rambutnya atau bagian kepalanya, bagian kiri. Faqala ihliq. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan gundullah. Fahalaqahu fa'atahu Abu Talhah iqsimhu bainan nas. Kemudian tukang cukur mencukurnya. Lalu beliau memanggil Abu Talhah kembali. Kemudian beliau bersabda, bagikan rambut ini kepada manusia. Ya, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mudah-mudahan itu bisa dipahami hadisnya. Sekarang hadisnya sahih. Poin ketiga, hadisnya sahih. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kita langsung kepada poin keempat, yaitu hukum dan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, ini hadis tentang haji. Dan pekerjaan tanggal 10 bagi jamaah haji, tanggal 10 apa maksudnya? 10 Zulhijjah, pas hari raya Idul Adha. Pekerjaan tanggal 10 Zulhijjah atau hari yang disebut dengan hari nahar. Jadi Pak, tanggal 8 Zulhijjah disebut hari tarwiyah. Tanggal 9 Zulhijjah disebut hari Arafah. Tanggal 10 Zulhijjah disebut hari nahar. Tanggal 11, 12, 13 disebut dengan hari tasyrik. Nah, itu ada hari-harinya. Hari nahar, kenapa? Karena hari itu kita dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban bagi yang tidak bagi yang berhaji ataupun tidak berhaji. Dan khusus untuk berhaji, terutama haji tamattu dan haji qiran, mereka menyembelih hewan hadiyu, ya. Taib, ini pelajaran pertama, yaitu pelajaran pertamanya adalah bahwa hari nahar pekerjaan jamaah haji yaitu satu, melempar jamrah, yang kedua aqabah, yang kedua menyembelih hewan hadyu, yang ketiga mencukur rambut, yang keempat tawaf ifadah. Ini empat pekerjaan jamaah haji tatkala tanggal 10 Zulhijjah. Nah, ada cerita menarik Pak di balik ini. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala di Muzdalifah tanggal 9 malam setelah keluar dari Arafah, tinggal di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah sampai pagi. Yang beliau kerjakan di Muzdalifah apa? Beliau sholat maghrib, isya, dijama, qasar, takhir, azan, kemudian qomat, kemudian sholat maghrib 3 rakat, kemudian qomat lagi, sholat isya 2 rakat. Habis itu apa? Tidur. Tidur. Tidak ada pencarian batu, tidak ada naik-naik gunung, tidak ada ibadah-ibadah, enggak ada. Ya. Dan subhanallah Bapak Ibu, Islam itu benar-benar memang sudah perfeksionis. Sempurna. Kenapa disuruh tidur? Karena besoknya ada 4 pekerjaan besar. Apa itu? Melempar jamrah, kemudian tadi apa? Menyembeli hadyu, kemudian apa? Motong rambut, kemudian tawaf ifadah. Ini butuh, memerlukan kekuatan. Makanya tidur. Nah ceritanya, saya waktu itu, tahun pertama kalau tidak salah haji, melihat orang habis sampai di Muzdalifah, kita sudah sholat maghrib, sholat isya, tidur. Ada orang, mungkin seperti di pojok masjid lah begitu, jauhnya antara jarak kita dengan orang tersebut. Beribadah sambil bersila, dia kemudian meletakkan tangannya di tanah, kemudian berzikir. Saya kira, oh paling 1 jam 2 jam, uyuh sudah sidit. Tahu-tahunya kita bangun sebelum subuh, masih aja orang itu seperti itu. Coba lihat. Padahal besok mengerjakan ibadah yang lebih berat. Jadi Islam itu tidak dikenal dengan hanya keringat, uyuh. Enggak. Islam itu dikenal dengan ibadahnya didasari dengan dalil. Dengan Al-Quran dan Sunnah. Di sinilah yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Sederhana tapi sesuai dengan sunnah lebih baik dibandingkan capek tapi mengada-ngada. Ya, lebih baik daripada capek tapi mengada-ngada. Baik. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa tahallul yang dianjurkan itu dengan menggundul rambut. Lihat di sini, Rasulullah SAW mengatakan gundullah, ihliq. Ya, ihliq itu artinya gundullah, bukan hanya sekedar menipiskan rambut. Dan ini bahkan jadi syiar orang yang menaikkan ibadah haji atau umroh. Kalau mereka pulang dari haji atau umroh, itu gundul rambutnya. Ya. Dan lebih utama lagi, ini dicontohkan oleh Rasulullah, lebih utama lagi didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan 3 kali rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pesan, hadis apapun yang di dalamnya ada doa Rasulullah, jangan pernah remehkan, karena doa Rasulullah dikabulkan oleh Allah. Seperti bagi orang yang umrah atau haji, kalau ingin bertahallul, didoakan oleh Rasulullah sebanyak 3 kali. Rahimallahul muhalliqin. Allah merahmati orang-orang yang menggundul pelontos rambutnya ketika bertahallul haji. Ya, maka ini doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini, yaitu yang berkenaan dengan bab sampai mencukur rambut dimulai dengan bagian kanan. Sampai mencukur rambut dimulai dengan bagian kanan. Dan ini jangan malu, Pak, mengerjakan ini. Ya, di tukang cukur, di salon, dilihati banyak orang. Jangan malu. Mas, bagian kanan dahululah. Kenapa malu? Jangan malu. Ya. Berbanggalah jadi seorang muslim. Jangan malu. Tampakkan syariat Islam di tengah-tengah masyarakat. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bolehnya bertabaruk dengan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bolehnya mengambil berkah, ngalap berkah dengan rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu an untuk membagikan kepada manusia. Nah, pertanyaannya sekarang, adakah rambut Rasulullah sampai sekarang? Maka jawabannya perlu penelitian. Ya, maka kalau ada yang mengaku-ngaku punya rambut Rasulullah, ini perlu diteliti benar atau tidak. Ya. Dan yang selanjutnya, pelajaran selanjutnya, bertabarruk dengan zat seseorang hanya boleh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertabaruk dengan zat manusia hanya boleh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak boleh selain beliau. Ya, tidak boleh selain beliau. Saya beberapa hari yang lalu nonton video di beberapa situs, video diceritakan itu sepatu Syekh tarekat yang mendirikan sebuah tarekat. Maka orang-orang pun bertabarruk. Wah, disapukan. Ya, ke kepala. Jadi bekas sepatunya. Allahu Akbar. Saya bilang, begini ternyata memang yang dilarang oleh Rasulullah. Iyakum wal ghulu. Jauhi kalian sikap terlalu berlebihan. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Orang-orang sebelum kalian binasa gara-gara sifat terlalu berlebih-lebihan. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, yang anehnya pas waktu itu adalah si fulan ini ingin meletakkan di kaki. Jadi sepatunya itu ingin dipakai. Kata si penyesat umat ini, jangan diletakkan di kaki. Nanti kamu akan mendapat laknat Allah. Tidak boleh sepatu itu kita injak-injak. Alhamdulillah. Ya, ini benar-benar orang yang mengajak seperti ini adalah orang-orang yang sesat dan menyesatkan umat. Ini para ikhwan sekalian dirahmati. Jangan sampai kita dituduh seperti ini bahwasanya kita tidak percaya terhadap wali. Enggak, kita percaya terhadap keberadaan wali. Ya, tetapi wali yang tidak melampaui batas. Wali yang tidak melampaui batas, tidak berkekuatan seperti kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh bertabaruk dengan orang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran menarik dari hadis ini juga adalah boleh mendoakan seseorang yang kita pilih. Atau misalkan seorang ustadz memilih muridnya yang dia lihat memang berpotensi untuk menyebarkan Islam, maka dia boleh untuk memilih. Seperti Rasulullah SAW memilih siapa? Abu Talha Al-Ansari untuk membagikan rambut beliau. Nah, ini boleh ya. Seseorang memilih orang yang bisa dia harapkan menyebarkan ilmunya kelak. Seperti Imam Malik punya murid Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i akhirnya menyebarkan Islam, bahkan menjadi salah satu imam yang terkenal dari imam yang empat dan dari imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini boleh ya, Karena dilihat orang tersebut mempunyai potensi untuk bisa menyebarkan Islam karena ilmunya dan karena kesolehannya. Alhamdulillah selesai. Insyaallah ta'ala pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk kitab Adabut Ta'am. Kitab tentang adab makan dan minum. Ya. Ini mulai masuk benar-benar kepada adab-adab tentang adab makan dan minum. Itu yang bisa saya sampaikan tentang kajian kali ini. Sedikit yang menarik tentang haji dan umroh para ikhwah sekalian. Yaitu seseorang jangan sampai menunda-nunda apabila dia punya kemampuan untuk menunaikan ibadah haji ataupun umroh. Karena mungkin itu tidak akan terulang. Mungkin kesempatan tersebut tidak akan terulang. Baik karena kekurangan harta, karena kurang sehat, karena ada apa aja. Dan banyak sekali para kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala alasan-alasan yang dibuat-buat oleh syaitan mengganggu manusia mengundur-undur pekerjaan. Bahkan Bapak Ibu saudara-saudari ada hadis tentang menyegerakan berhaji atau berumrah bagi siapa yang mampu. Jangan ditunda-tunda. Karena ketika ditunda-tunda maka ditakutkan dia tidak akan mempunyai. Fa innal insan, hadisnya berbunyi fa innal insan la yadri ma ya'ridulah. Sesungguhnya seseorang tidak mengetahui apa yang akan dihadapi ke depannya. Ya, sekarang punya alasan satu. Nanti waktu yang akan datang dua alasannya. Waktu yang akan datang lagi tiga alasannya dan terus seperti akhirnya sampai meninggal belum sempat untuk menginjakkan kakinya di tanah sucinya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu salah satu trik iblis mengganggu manusia, yaitu sifat taswif. Taswif. Taswif adalah membisikkan kepada manusia sikap menunda-nunda amal. Makanya Abdullah bin Umar mengatakan, "Idza asbahta fala tantadhiril masa." Wa idza amsayta fala tantadhirus sabah. Jika kamu masuk waktu pagi, jangan tunggu waktu sore untuk beramal. Jika kamu masuk waktu sore, jangan tunggu waktu pagi untuk beramal, tapi bersegeralah untuk beramal. Nah, begitu pula dalam seluruh amal ibadah kita, jangan ditunda-tunda. Itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu alam, jika ada yang ingin di perjelas ataupun ingin menambahkan maka tafadhal silahkan. Ya. Untuk penggabungan sholat maghrib dan isya tadi itu sesuai dengan hadis riwayat Bukhari baik dari Abdullah bin Abbas ataupun Abdullah bin Umar, apabila ada hujan becek maka diperbolehkan malam hari lagi untuk menggabung sholat, menjamak sholat antara maghrib dan isya. Ya, jadi jangan heran karena itu memang ada dalilnya dari Rasulullah SAW. Nah, silakan. Ustaz, ya kait dengan yang barusan Ustaz singgung tadi penggabungan dan isya tadi. Tadi kan setelah kita menjamak tadi kita tetap bertahan di sini Ustaz karena ada ta'lim gitu loh. Yang pernah Anda baca bahwa para sahabat itu langsung para pulang gitu Ustaz. Apakah ini kita tidak apa menyelesaikan sunnah? Karena begini. Karena yang menjadi ukuran illatnya adalah adanya hujan. Adanya hujan dan juga adanya becek. Dia tidak menjadi illat atau sebabnya kita berdiam atau tidak berdiam. Adanya hujan, ya, sehingga tidak menyulitkan kita untuk melakukan sholat setelah itu. Wallahu a'lam. Nah, cuma sebentar. Cuma untuk pelakuan itu di masjid-masjid lain, maka harap diperhatikan dulu. apakah orangnya bisa memaklumi atau tidak, karena nanti akan menjadi huru hara ataupun kegentingan di tengah masyarakat. Nah, ini ajaran mana pulang Yasidin? Ya, jangan. Tetapi mungkin di masjid ini sudah menjadi biasa ya, ataupun sudah ada yang tahu beberapa, makanya saya lakukan tadi. Adapun di masjid-masjid lain, maka harus dijelaskan sebelumnya baru bisa kita lakukan, sehingga tidak terjadi kegentingan ataupun kericuhan. Wallahu a'lam. Tafadhol. Barakallahu fiik, Ustaz. Wa fiik barak. Pertanyaan ana mengenai bagaimana cara para sahabat dalam mengambil berkah dari Rasulullah itu, Ustaz. Itu seperti yang diambil rambut ini, apakah disimpan saja atau bagaimana, Ustaz? Ya, terus, bagus pertanyaannya. Seperti yang dilakukan oleh Ummu Salamah khusus untuk rambut, bahkan sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka menyimpan rambut tersebut. Apabila ada yang sakit, demam misalkan atau sakit apapun, maka Ummu Salamah menyediakan rambut tersebut di dalam sebuah mangkok, kemudian diisi air, kemudian si pasien meminum rambut tersebut. Meminum air tersebut. Ya. Nah, maka ini sebagai tabarruk dengan zat yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak bisa dilakukan kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain, bertabaruknya para sahabat dengan bekas air wudunya Rasulullah. Bekas air wudunya. Jadi Nabi Muhammad SAW berwudu, kemudian bekasnya itu di bahasa Indonesia tanah ya Pak. Ditampung ya. Ditampung kemudian diwudukan. Bekas wudunya Rasulullah SAW. Bahkan bekas dari bekasnya Rasulullah SAW. Jadi orang make, kemudian ditampung oleh orang tersebut, Rasulullah make, kemudian ditampung oleh orang tersebut, kemudian ditampung lagi oleh orang yang lain. Ini saking berkahnya zat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Semoga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beliau. Yang ketiga, cara sahabat bertabaruk dengan zat Rasulullah adalah dengan keringat beliau. Jadi beliau tidur, kemudian berkeringat, karena dulu tidak ada AC, kipas angin, berkeringat. Maka ada seorang perempuan menampung keringatnya Rasulullah. Subhanallah. Ya, menampung keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk daripada mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara yang keempat, bertabaruk dengan zat Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu dengan ludah beliau. Sebagaimana yang beliau lakukan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ya, bahwasanya Ali bin Abi Thalib ketika ingin diberikan bendera peperangan, yang bendera peperangan itu semuanya menginginkan. Karena siapa yang mendapatkan bendera itu dinyatakan oleh Rasulullah, rajulun yuhibbullaha wa rasuluh wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Seseorang yang dinyatakan dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah cinta, dan Allah dan Rasul cinta kepada dia. Jadi kalau dapat bendera tersebut, maka para sahabat bergemuruh, ataupun mereka saling membicarakan siapa yang dapat, siapa yang ini, siapa yang ini. Maka akhirnya di pagi hari Rasulullah SAW keluar, mana Ali bin Abi Thalib? Aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Kemudian sebagian sahabat mengatakan beliau yashku al-waja' fil 'ain. Beliau mengeluh sakit mata. Maka dipanggil, kemudian diludahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fabari'a fa ka'annama la waja'a fihi min qabl. Maka dia sembuh, seakan-akan tidak pernah ada sakit sama sekali sebelumnya. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari adalah salah satu bentuk mukjizat dan juga bentuk tabarruk dengan zat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak cara para sahabat bertabarruk dengan zatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya ingin nanti pada ingatin saya, mungkin di masjid ini di waktu momen-momen yang kita kadang-kadang ngisi kajian tematik, Saya ingin membicarakan tentang judul bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin menjelaskan dari ujung rambut sampai ujung kaki sifat zat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai juga sifat-sifat akhlak-akhlak beliau yang sangat luar biasa. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Tafadhal. Allahu fiik Ustaz. Wa fiik barakallah. Ini ada 3 pertanyaan. Dijawab dengan ringkas Ustaz seperti tadi malam juga. Bagaimana menggabungkan sholat yang karena hujan tadi di rumah, bolehkah maghrib dan isya? Boleh. Terus yang kedua, bagaimana hukum ba'diyah maghrib, apa memang tidak dilakukan? Tidak dilakukan, tetapi dilakukan hanya ba'diyah isya karena sholatnya sudah dijamak. Terus yang terakhir Ustaz, menyambung pertanyaan tadi malam tentang batas akhir sholat isya itu sampai jam berapa? Ada hadis, nanti kita akan baca dalam kitab riwayat kitab Bulughul Maram, ada hadis yaitu tentang waktu salat isya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa waqtu salatil isya ila nisfil lail." Dan waktu salat isya sampai pertengahan malam. Itu yang paling utama untuk dikerjakan sholat isya. Makanya disebut dengan sholat isya al-akhirah. Ya, ada riwayat Umar bin Khattab mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aqimis shalah." Wahai Rasulullah, iqomahkan sholat. Kami sudah capek, para sahabat sudah kepayahan menunggu. Kata Rasulullah SAW, "Ya Umar, innaha la waqtuha laula an asyqa ala ummati." Wahai Umar, sesungguhnya ini waktu sholat isya yang paling utama, yaitu diakhirkan malahan. Kalau seandainya aku tidak menyusahkan atas umatku, maka sebenarnya yang paling utama itu diakhirkan. Nah, kalau ada orang berpendapat diakhirkan, saya sholat di rumah aja kalau begitu Ustaz. Dia laki-laki, maka jawab kita tidak boleh. Karena berjamaah hukumnya wajib, dan mengikuti jamaah kaum muslim hukumnya wajib di masjid-masjid. Ketika jamaah kaum muslim mengerjakan sholat isya di awal waktu, bukan di akhir waktu, ya itulah sudah. Tetapi ketika satu pesantren misalkan, atau satu kampung, mereka sepakat kita akhirkan yuk mengerjakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah ini boleh saja, tidak mengapa. Cuma pertanyaan tadi, wa waktu sholatil isya ila nisfil lail. Waktu sholat isya sampai pertengahan malam, itu yang paling terakhir. Artinya paling terakhir dalam keadaan tidak darurat, tidak terpaksa. Tapi kalau dalam keadaan terpaksa seperti wanita yang baru selesai haid di pertengahan malam, ya, atau dini hari dia suci dari haidnya, maka boleh dia sholat isya pada waktu itu. Atau misalkan seorang yang dalam perjalanan, maka boleh dia sholat isya di pertengahan malam. Ataupun setelah pertengahan malam, kalau seandainya dia memerlukan dan terpaksa untuk hal itu. Tapi untuk yang mukim, yang tidak terpaksa, yang bisa mengerjakan pada waktunya, maka waktu sholat isya paling terakhir adalah pertengahan malam. Nah, pertengahan malam hitungannya gimana, Mi? Misalkan maghrib 7:30 sekarang. Subuh jam? Jam berapa? Jam 5 anggap. 4:56. Jam 4:56. Jam 5 anggap jam 5. Taib. Jam 7:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30. Jam 5. Anggap 11 jam. Anggap 11 jam. Mengetahui pertengahan malam dari mana? Ya bagi 11 jam bagi setengah. Jadi 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:00. Berarti 11:30. Kalau kita berbicara sepertiga malam, Allah turun di sepertiga malam terakhir, bagaimana cara menghitungnya? Begitu juga. Lihat waktu maghrib, lihat waktu subuh bagi 3. Jamnya itu jumlah jamnya bagi 3. Seperti itu. Nah, wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Silakan Pak Arif. Barakallah fikum. Barakallah. Mohon penjelasan berkenaan dengan hadis yang berkaitan dengan haji, Pak Ustaz. Iya. Ketika seseorang melaksanakan haji tamattu. Tamattu. Yang bersangkutan sudah melaksanakan tawaf ihram dan sa'i. Iya. Nah, apakah pada saat tawaf impadah itu masih melaksanakan sa'i? Iya. Terima kasih. Ini haji tamattu ya. Siap. Ya. Kalau haji tamattu, maka pendapat jumhur mengatakan bahwa haji tamattu itu berarti haji plus umroh. Atau umroh plus haji, mohon maaf. Umroh plus haji. Otomatis, kalau di dalam umroh ada tawafnya, ada sa'inya. Kalau di dalam haji pun ada tawafnya, ada sa'inya. Berarti, untuk haji tamattu, dia dua kali tawaf, dua kali sa'i. Tawaf yang pertama untuk tawaf umroh, atau bisa juga disebut tawaf kudum. Biasanya tawaf kudum ini digunakan untuk haji qiran atau haji ifrad. Untuk haji tamattu biasanya tawaf umroh. Untuk tawaf yang kedua, tawaf ifadah. Untuk sa'i yang pertama, sa'i umroh. Untuk sa'i yang kedua, sa'i haji. Yang sa'inya cuma satu adalah imma dia qiran atau haji ifrad. Ya. Kalau seandainya dia berniat haji tamattu, ternyata sa'inya cuma satu, maka berarti dia kekurangan satu rukun. Kekurangan satu rukun, yaitu rukun haji sa'i. Harus dia tambal itu. Ya, harus dia tambal. Makanya Pak Arif kalau kekurangan ikut umrah sama kita. Tanggal 24. Nah, satu lagi Pak Ustaz. Silahkan. Ini ada orang tua saya. Ya. Untuk persyaratan haji sudah terpenuhi di Depak. Ya. Namun giliran belum nyampe. Ya. Kan karena lansia, katanya ada kekhususan. Tapi sampai saat ini ditunggu-tunggu belum tiba. Mohon solusi. Umurnya berapa? Umurnya 78. Yang dijanjikan oleh dalam antrian? Dalam antrian masih, kalau ini kan dulu ada kuota lansia. Iya. Sekarang kelihatannya kuota lansia ini sangat terbatas sekali. Maka pada saat itu mungkin bisa langsung berhubungan dengan pihak yang berwenang seperti Departemen Agama ataupun Kementerian Haji untuk mengajukan bahwasanya beliau adalah seorang lansia. Ya. Nah, ini Pak, cepat-cepat nanti jangan-jangan. Jadi ya, itu sah saja itu untuk mengurus itu Pak Ustaz. Iya, sah saja, tidak mengapa. Ya, meskipun mungkin secara urutan belum, tetapi ya, karena dilihat keadaan terpaksa, beliau boleh untuk mengurusnya. Diurus, boleh. Baik, jazakallah khair. Jazakumullah khair. Ada yang lain? Mas Ovan. Semoga cepat menikah Mas Ovan. Bismillah, barakallahu fiik. Wafiik, barakallah. Perkara yang itu, yang memakai sendal dengan bagian kanan, Ustaz. Tadi kan asal hukumnya wajib. Terus karena ada bagian adab, ada perkara adab, yeah, diturunkan menjadi sunnah. Sisi pendalilannya dari mana, Ustaz? Sisi pendalilannya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bagian adab beliau agak bermudah. Tidak meletakkan seperti hukum-hukum yang lain. Ya. Artinya di situ tidak dibarengi dengan ancaman siksa. Siapa yang memulai dengan bagian kiri, maka tidak disiksa dengan siksa tertentu. Karena dia bagian dari adab. Dan begitu para ulama biasanya, kalau bagian adab mereka agak ringan. Ya. Cuma nanti ada bagian-bagian atau hadis-hadis yang tertentu yang memang diancam. Seperti misalkan makan minum. Maka itu jangan dengan tangan kiri karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Ya, wallahu a'lam. Nah, mana? Astagfirullah. Ini Anda pernah dengar, kan kita udah tahu bahwa haji itu hukumnya wajib bagi yang mampu, Ustaz. Anda pernah dengar bahwa umroh yang pertama juga hukumnya wajib. Apakah perkataan itu benar? Betul. Kalau misalnya benar kan berarti itu akan jadi solusi juga bagi para orang-orang yang antri lama sekali, belum tahu pasti berangkat atau enggak, atau umur sampai atau enggak, sehingga umroh lebih, kalau dia memiliki kemampuan untuk umroh duluan juga, maka jatuh hukumnya wajib juga. Iya. Hukum umroh asalnya adalah wajib. Karena Nabi Muhammad SAW dalam beberapa riwayat, beliau ketika ditanya, beliau menyebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Buniyal Islamu ala khams." Islam didirikan di atas 5 perkara. Kemudian beliau menyebutkan antasyhadu an la ilaha illallah, bersyahadat 2 kalimat syahadat. Kemudian mendirikan salat, membayar zakat, kemudian berpuasa pada bulan Ramadan, membayar zakat dan berhaji dan berumrah. Antahujja wa ta'tamir, berhaji dan berumrah. Ada lafaz berumrah. Di sini para ulama menyatakan bahwa hukum berumrah seperti hukum haji, yaitu wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Ya, wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Maka apabila ada orang kemampuan untuk menunaikan ibadah umrah, sedang mungkin dia belum bisa menunaikan ibadah haji, maka dia daftarkan dirinya untuk menunaikan ibadah umroh, terutama tanggal 24. Ya, daftarkan dirinya. Kenapa? Karena seperti yang antum bilang tadi bahwa itu solusi, karena itu adalah hukumnya wajib sekali seumur hidup. Jadi ada sebagian orang begini, dia itu diwaswasi oleh syaitan. Umpat umrohkah mendaftar hajikah? Ini waswas syaitan. Maka jawabannya adalah gawi dua-duanya. Daftar haji iya, umrohnya iya. Ya, Ustaz, isuk makan apa? Makan nasi, Bian. Ya. Sebagian orang itu terlalu banyak mikir, kalau aku umroh sekarang kena, mun aku hendak umroh lagi kayak apa kena. Lihat hadis Rasulullah SAW, tabi'u bainal hajji wal umrah, fa innahuma yanfiyani al faqra kama yanfil kiru khabathal hadid. Ikuti haji dan umroh, sesungguhnya dia akan menghilangkan kefakiran sebagaimana pandai besi menghilangkan karat dari besi. Ya, ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah. Kenapa untuk kita itu kalau keluar duit untuk ibadah itu, wah, mikirnya luar biasa. Banyak sekali perhitungannya. Ya, salah satu penyebabnya adalah kita masih beriman dengan kasat mata. Kalau saya berumroh habis puluhan juta, mendingan kalau sendirian, ini lawan keluarga. Ya, padahal itu harta sebenarnya yang kita miliki, yang kita simpan, maka itu akan kita wariskan kepada yang lain. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah. Nah, tafadhal. Silakan. Jazakallahu khair atas kesempatan, Ustaz. Jazakumullahu khair. Barakallahu fikum. Fikum barakallahu. Yang pertama, Ustaz tadi misalnya yang kanan misalnya menulis olahraga dan sebagainya. Kita lihat di banyak yang kidal itu, Ustaz. Kidal. Apa hukumnya? Apakah dia harus sesuaikan atau bagaimana? Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita bekerja, misalnya tadi contoh saja kipas iwak misalnya, untuk kanan atau yang lain, apa bisa bergantian? Kan capek kalau kanan terus. Terus yang terakhir, kami belum mengerti tabiut akbar, itu yang Ustaz tadi, tabiul akbar itu kami belum mengerti dengan sering mendengar tapi bagaimana itu, Ustaz? Kami mungkin ya, terlewati atau bagaimana, itu mungkin yang mudah bagi yang lain tapi kami belum mengerti. Iya. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu tentang orang yang kidal, bagaimana hukumnya? Maka jawabannya dia berusaha untuk kanan. Tetapi jika masih belum mampu maka dimaafkan. Ini masuk ke dalam bagian adab tadi. Karena orang bisa karena biasa, maka dia berusaha untuk bagian untuk memakai kanan. Misalkan menulis tidak bisa kecuali kiri, maka pada saat itu dia berusaha. Dan usaha itu yang akan diukur. Sebesar usaha dia, sebesar itu pahala yang dia dapatkan. Kemudian untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang mubah, ya seperti ngipas iwak, misalkan, ataupun gosok gigi, maka pada saat itu silahkan kanan atau kiri tidak mengapa, karena dia sesuatu yang mubah. Dia tidak bukan bagian dari yang dimuliakan, bukan juga bagian yang dihinakan. Tidak mengapa. Kemudian untuk tabi'ul atba, ini adalah orang yang di bawah tabi'ut tabi'in. Jadi orang yang melihat tabi'ut tabi'in. Sedangkan syekh, syekh itu artinya gurunya imam. Jadi gurunya Imam Bukhari siapa? Gurunya Imam Muslim siapa? Gurunya Imam Abu Daud siapa? Ya, beliau ngambil riwayat dari situ, kemudian baru dari tabi'ul atba, tabi'ut tabi'in, tabi'in, para sahabat sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi syekh itu belajar dari tabi'ul atba. Iya, syekh itu belajar dari tabi'ul atba atau lebih tepatnya mendapatkan riwayat dari tabi'ul atba. Iya. Nah. Ya, Mas Ari. Pertanyaan dari SMS. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, apakah setelah membaca Quran kita membaca Sadaqallahul Azim itu termasuk bid'ah? Mohon pencerahannya. Jazakallahu khair. Ya, membaca Al-Quran adalah ibadah. Dan ibadah harus senantiasa mencontoh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sekali dua kali beliau membaca Al-Quran. Bahkan beliau mempunyai hizib tersendiri untuk membaca Al-Quran. Artinya beliau mempunyai kebiasaan tertentu di setiap malamnya untuk membaca Al-Quran. Bagian-bagian beliau tertentu. Ada satu juz, ada kadang-kadang setengah juz. Tidak ada riwayatnya satu pun setelah beliau membaca Al-Quran mengucapkan Sadaqallahul Azim. Maka ketika itu berkaitan dengan ibadah dan tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah, padahal beliau mampu mengerjakannya, sampai akhirnya akhir hayatnya beliau tidak pernah mengerjakannya, yang mana apabila dikerjakan di zaman sekarang, berarti itu adalah perbuatan yang mengada-ngada. Itu berarti tidak disyariatkan. Yang mana jika dikerjakan di zaman sekarang, maka berarti perbuatan mengada-ngada. Lihat urutan yang saya sebutkan. Ya. Jika itu ibadah, ingat, ini kalau menjelaskan masalah perbuatan mengada-ngada selalu jawabannya seperti ini. Jika itu ibadah, kemudian belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah sampai akhir hayatnya, padahal beliau mampu mengerjakannya, tidak ada yang menghalanginya, dan beliau tidak kerjakan sampai akhir hayatnya, menunjukkan itu belum disyariatkan. Yang apabila dikerjakan di zaman sekarang berarti itu perbuatan yang mengada-ngada. Berarti sudah itu tidak akan bisa dibantah lagi sudah. Ya, begitulah bid'ah atau mengada-ngada dalam agama. Jadi belum ada contohnya. Cari saja hadisnya. Rasulullah banyak membaca Al-Qur'an, sering beliau lakukan. Kemudian beliau mampu mengucapkan Sadaqallahul Azim. Tidak ada yang melarang beliau mengucapkan Sadaqallahul Azim. Tetapi beliau tidak kerjakan sampai akhir hayat beliau. Itu menunjukkan belum disyariatkan. Yang kelima, apabila dikerjakan di zaman sekarang berarti mengada-ngada. Dan firman Allah tidak perlu kita ucapkan Sadaqallah. Ya, tanpa kita benarkan pun firmannya sudah benar. Ya, ini enggak perlu pembenaran dari kita manusia. Wallahu a'lam. Iya, belum ada contoh, memang tidak ada contohnya. Rasulullah SAW sudah meninggal. Ya. Kadang-kadang kita perlu memakai bahasa-bahasa yang bisa dipahami dan mudah dipahami agar tidak memancing emosi seseorang. Karena bagaimanapun ibadah yang bertahun-tahun dia kerjakan, kemudian kita katakan kamu mengerjakan ibadah tidak ada contohnya, dia akan marah. Nah, cukup kiranya apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya mohon maaf sekali karena besok saya harus berangkat dan saya ucapkan astaudiakallah dinaku amanatak wa khawatima amalik. Kemudian saya akan kembali mungkin pada tanggal 1 dari bulan Januari 2015, itu bertepatan mungkin dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1436 Hijriah, dan berarti kita akan melalui beberapa kajian untuk diliburkan, dan juga khusus malam ini mungkin bapak-bapak yang sudah datang untuk belajar bahasa Arab saya mohon izin karena ini sudah larut malam, karena subuh saya harus berangkat, ini belum siap-siap ya, maka jadi mohon izinnya dan mohon maaf belum diberitahukan sebelumnya ya. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keikhlasan di dalam beribadah dan diwafatkan di dalam keadaan husnul khatimah. Dan sepertinya ada yang mempunyai hajat memberikan kepada kita makanan-makanan, maka mudah-mudahan bisa disantap. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, wa sallallahu nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.